Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Rasul sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelenggarakan segmen acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Rahmah. Pada kesempatan pada pagi hari ini, tamu yang akan kita ambil faedahnya adalah Al-Ustadz Abu Abdullah Usama Mahri. Beliau adalah mudir di Ma'had As-Sunnah Junrejo Malang. InsyaAllah bagi kita semuanya salafiin tidaklah asing dengan nama beliau, yang kita kenal kesungguhan beliau dalam berdakwah di negeri Nusantara ini. Dengan tidak berpanjang kata, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifalak, Ustaz? Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah. Bagaimana ini, Ustaz, kegiatan di Daurah Asatidah ini? Mungkin antum kelelahan atau tetap bersemangat atau bagaimana nih satu sama? Insyaallah alhamdulillah banyak faedah dan barokah kita dapati, kita rasakan kebersamaan para ikhwah thullabul ilm. Nah. Yang bersemangat. Nah, kita pun banyak mendapat motivasi dari mereka untuk lebih semangat dalam thalabul ilm, mendatangi majelis-majelis ilmu. Ustaz Usama, yang kita tahu Ustaz sendiri kan merupakan lulusan Jamiah Islamiyah di negeri Saudi. Tentunya marhalah thalabul ilm sudah panjang Ustaz lalui. Apakah itu ketika mendapati pelajaran-pelajaran yang di sini mungkin afan berulang itu bagaimana, Ustaz? Tentunya ilmu seperti yang para ulama sebutkan, bahrun la sahila lahu, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Masya Allah. Dan manhumani la yashba'an, Masya Allah, yang tidak akan merasa kenyang orangnya dan tidak akan pernah merasa puas dengannya. Salah satunya adalah ilmu. Masya Allah. Dan dengan kita kembali dan kembali murojaah, mempelajari, mendengar kajian-kajian ilmiah, walaupun pernah kita telah mendengar sebelumnya, ada saja faedah-faedah ilmiah yang kita dapati kembali menyegarkan ingatan kita. Maka janganlah seorang thalibul ilm merasa bosan atau kemudian menganggap kecil suatu materi hanya karena pernah atau telah dia pelajari sebelumnya. Walaupun berkali-kali itu tidak ada masalah itu, Ustaz. Walaupun berkali-kali, dan itu yang juga kita dapati dari masyayikh kita, tidak henti-hentinya mereka terus dan terus mengajar kitab-kitab akidah, usulul tsalatsah, kasus syubhat, kitab tauhid dan yang lainnya. Itu kan contoh Ustaz mengajar. Adakah mungkin Ustaz bisa bawakan contoh yang belajar gitu sampai berkali-kali, Ustaz? Yang kita tahu bahwa para ulama kita, dalam mereka thalabul ilm dari satu alim kepada alim yang lain, mereka mengulang dan mengulang kembali kitab atau materi yang sebetulnya pernah dia telah pelajari sebelumnya. Maka dari itu seperti dijelaskan oleh Syekh Saleh, Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, Nah, jangan pernah menganggap remeh ilmu atau pelajaran atau kitab yang walaupun pernah kamu pelajari, karena terus akan tetap ada faedah, Masya Allah, dan akan lebih mantap, Masya Allah, lebih matang sesuatu yang telah kamu pernah baca atau telah Masya kamu dengar yang sebelumnya. Masalah. Sahabat Rasid sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, begitu indahnya nasihat dari Ustaz Usamah Mahri tadi yang mengingatkan kita untuk mungkin bersifat tawadhu dan tidak bosan untuk mengulang-ulang pelajaran. Lihatlah kita dengan contoh beliau-beliau, Ustaz Usamah Mahri dan asatidzah yang lainnya, walaupun beliau pernah mengarungi menuntut ilmu sampai ke luar negeri sana, ya, dan kemudian juga tentunya ketika beliau pun pulang menuju pondok-pondok pesantren untuk mengajarkan ilmu, dan terus tentunya beliau mengulang kembali pelajaran pelajaran yang telah pernah dipelajari, dan kali ini pun ketika ada kesempatan manakala beliau bisa mengambil faedah dari para masyayikh, ternyata subhanallah beliau-beliau juga bersemangat mengambil faedah. Tentunya ini hal yang sangat luar biasa yang menjadi teladan bagi kita. Lihatlah beliau-beliau yang sudah seperti itu, apalagi kita yang tentunya mungkin baru sangat sedikit sekali dalam mengecap ilmu syar'i ini. Ustaz, pertanyaan ini juga pernah kita sampaikan kepada Ustaz Muhammad Umar Asewet, itu yang ingin mungkin sebagai anulah wawasan bagi kita. Ustaz Afan, saya tidak malu kemudian duduk di majelis ilmu bersama para murid-murid kami, ataupun murid-muridnya, atau mungkin seusia dari anak-anak antum dalam menuntut ilmu ini, Ustaz. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, ada faedah yang mungkin terlupakan tadi. Nah, Ustaz, silakan, Ustaz. Terkait dengan pertanyaan yang sebelum ini, bahwa ya, kita mengingat pernyataan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullah ta'ala, di mana beliau pernah mengatakan pernyataan seseorang At-Tauhid Qad fahimnahu, Tauhid, bahwa permasalahan Tauhid ini sudah kita fahami, artinya di sebutkan konteks ini terkait orang yang pernah mempelajari tauhid, sudah mendengar, sudah mempelajarinya, sehingga kemudian cenderung meremehkan atau merasa bosan, sehingga dia katakan, oh kalau masalah tauhid saya sudah paham, paling pembahasannya ya ini itu, tentang syirik, tentang ini. Kita inginkan ilmu yang lain atau jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. Betul, saya kadang terasa itu. Yang semacam ini, kata beliau rahimahullah, termasuk dari godaan syaitan. Masya Allah, termasuk godaan syaitan. Termasuk dari godaan syaitan, orang meremehkan dan merasa bosan seakan sudah dia kuasai, seakan dia telah mumpuni dalam ini. Hal ini disebutkan oleh Syekh Saleh Ali Syekh rahimahullahu taala, karena manusia siapapun dia tidak akan luput dari mula basar. Satu, sifat dia sebagai manusia pelupa. Sehingga mungkin saja dan sangat besar kemungkinan dia lupa apa yang telah dia pelajari. Kedua, kesibukan-kesibukan dia. Betul. Kalau kita mungkin sebagai seorang dai, seorang ustadz, kesibukan mengajar, kesibukan dakwah, bisa saja terlupakan oleh kita apa yang sebelumnya pernah kita pelajari. Yang ketiga, mungkin juga kesibukan duniawi, pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Demikian pula yang keempat, mungkin banyaknya fitnah dan dahsyatnya syubhat dan syahwat di luar sana, semuanya merongrong dan merugikan seseorang dalam akidah dan imannya, dan perkara-perkara lain. yang selain tersebutkan, semua ini betul, Zat, menuntut dari kita untuk terus dekat, terus murojaah, terus mengulang dan mengulang, tidak pernah bosan dari ilmu terutama tauhid ini, akidah yang walaupun pernah telah kita pelajari dari kitab-kitab para ulama. Seperti tadi, akan tetap akan ada faedah baru. Oh, faedah baru yang belum pernah kita ketahui dari pelajaran yang sebelumnya. Betul. Paling tidaknya menghangatkan kembali ingatan kita dari faedah dan ilmu yang pernah kita kaji sebelum ini. Berarti kalau misalnya memang kita ada terasa yang seperti tadi itu, berarti mungkin itu jelas godaan setan. Godaan setan, harus dilawan dan tentunya berlindung diri kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali meremehkan ilmu yang walaupun pernah kita pelajari. Kita ingat asar dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, bagaimana adab seorang alim atau yang punya ilmu. Beliau katakan, terkadang aku mendengar hadis dari seseorang yang menyampaikan kepada aku. Maka aku dengar dengan penuh khidmat dan khusyuk, seakan baru pertama aku mendengarkan riwayat tersebut, padahal aku telah ketahui dan aku hafal hadis tersebut sebelum yang menyampaikan ini lahir. Masya Allah, luar biasa. Nah, menunjukkan bagaimana mereka perhatian dan peduli dengan ilmu-ilmu syariat. Nah, Ustaz, belum jazakallah khairan la barikfik. Terkait dengan pertanyaan yang tadi, Ustaz, yang belum dijawab oleh Ustaz. Iya, nah mungkin ada beberapa permasalahan di pertanyaan tersebut. Yang pertama, mungkin sebetulnya di antara kita semua tidak ada beda. Nah, Ustaz, kita sama, tidak ada beda, sama-sama thalibul ilm. Kita sama-sama penuntut ilmu. Nah, yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah. Masya Allah, amal soleh seseorang itu yang membedakannya. Adapun terkait malu atau gengsi, tentunya kita masing-masing berusaha untuk menjauhkan dari diri kita. Kita berlindung diri kepada Allah darinya, dan itu hanya merugikan diri kita sendiri tentunya. Terharamkan kita, terharamkan dari banyak kebaikan hanya karena gengsi atau malu duduk dengan mungkin yang sepantaran kita, bahkan mungkin di bawah kita, level anak-anak kita, dan para ulama dan masyayikh kita kudua toladan bagi kita. Kenapa kita sebut demikian? Tidak jarang kita mendapati di majelis para ulama yang jauh lebih besar, Masya Allah. Misalnya saja, di majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, di majelisnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al Abbad, Masya Allah. Habibahumullah, wa rahimallahu man mat minhum. Dan yang serupa dengan mereka, kibar masyayikh kita, Syekh Robi dan yang semisalnya. Di majelis beliau pun ada orang-orang yang kalau bicara bahasa levelnya masyayikh kita. Masya Allah, hadir beliau. Hadir juga, duduk bersama murid-muridnya mereka. Masya Allah. Nah, maka kita pun harus bersuri toladan kepada mereka, bagaimana tidak canggung, tidak malu dan tidak merasa aib, tidak gengsi, karena faedah yang dia inginkan dari majelis-majelis ilmu. Berarti sangat rugi kalau misalkan sampai sangat tidak rugi dan sangat terharamkan dari khair, dari kebaikan itu saja. Dan itu juga mungkin tentunya tipuan syaitan padanya. Subhanallah, nasihat yang agung lagi dari beliau, dari sahabat rasul sekalian, yang mungkin kalau kita renungkan sungguh sangat menakjubkan, dan ini merupakan motivasi bagi kita untuk tidak malu untuk mengambil ilmu ya dari para guru-guru kita yang terpercaya. Bagaimana kita lihat beliau, nasihat dari beliau juga, sampai kemudian beliau menjelaskan tadi, ternyata ini juga teladan dari para masyayikh-masyayikh beliau, manakala ketika mengambil dari gurunya lagi, nah ketika mengambil ilmu ternyata di samping-samping beliau pun ada dari murid-muridnya. Baik Ustaz, terkait dengan segmen kita pagi hari ini, sebagaimana yang telah dipublikasikan, terinformasikan, bahwa kita akan membahas terkait dengan hambatan-hambatan para penuntut ilmu ini, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat bagi kami semuanya sebagai penuntut ilmu yang baru saja mengenal manhaj salaf ini. Bagaimana nih Ustaz, nasihat yang mungkin bisa disampaikan Ustaz terkait penghambat talabul ilmu? Iya, mungkin yang pertama kita tanyakan dulu nasihat penuntut ilmu. Oh, nasihat untuk kami para penuntut ilmu yang baru saja mengenal manhaj salaf ini Ustaz. Yang pertama, kalau terkait orang yang baru mengenal manhaj salaf, ya tentunya alhamdulillah itu taufik dari Allah, yang Allah inginkan kebaikan baginya. Nah, dituntun dan dibimbing hidayah kepada manhaj salaf yang hak ini, dan itu bertanda kebaikan bagi dia, karena Allah kalau sudah menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah bukakan jalan kebaikan, jalan ilmu baginya. Tentunya kewajiban baginya untuk bersyukur kepada Allah dan menjaga kenikmatan besar ini dengan terus memupuk kenikmatan ini dengan ilmu. Ya. Rajin-rajinlah dan bersemangatlah terus menghadiri halaqah dan majelis-majelis ilmu yang ada. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kalau seseorang tidak memperdulikan ilmu, tidak menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak mau perhatian dengan semua itu, maka kerugian besar, kesengsaraan yang akan dia dapati. Dari majelis itulah dia membenahi dan membangun dirinya, membenahi ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, dan yang lain-lainnya. Berarti yang mungkin bisa simpulkan, nasihat pertama antum ini, semangatnya kita untuk menghadiri majelis ilmu, begitu Ustaz? Karena itu tentunya pembeda utama antara seorang salafi dengan yang lainnya. Sebagaimana Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wada'i rahimahullah pernah sebutkan, seorang ahlu sunnah sejati, seorang salafi yang sejati, yang membedakan dia dengan kelompok-kelompok sesat yang lain, orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran ini, adalah ilmu, ilmu dan tamayuz. Apa itu tamayuz? Artinya dia beda dengan yang lain. Yang lain ngikuti arus, yang lain berubah warna dengan kebanyakan orang. Lah, Ahlussunnah tidak demikian. Dia berjalan selalu dengan al-haq, dengan bimbingan Yesus, Quran dan sunnah. Terkait yang pertama ini yang kita inginkan, ilmu. Ilmu saja. Perhatian mereka terhadap ilmu, membaca, mengkajinya, menghafalnya, dan seterusnya. Nah, ini Ustaz mungkin sudah mengalami masa talabul ilmi cukup lumayan panjang ini Ustaz. Mungkin tentunya dalam masa yang begitu panjang ini, yang menurut kita begitu panjang Ustaz, tentunya Ustaz pernah mengalami hambatan-hambatan dalam menuntut ilmu. Bisakah Ustaz jelaskan awaik hambatan-hambatan sebagai seorang penuntut ilmu nantinya ke depannya, dan apa solusinya Ustaz? Mungkin bisa jadi kami-kami yang baru saja memasuki fase ini akan mengalami hal yang sama Ustaz. Alhamdulillah, seperti disebutkan oleh para ulama, kam tarakal awal lil akhir, betapa banyak sudah yang diwariskan oleh para pendahulu kita untuk kita generasi-generasi yang belakangan ini. Artinya materi yang ditanyakan ini sudah dibahas dan dijelaskan oleh para ulama kita juga. Oh, masya Allah. Yang mereka sebut dengan istilah awaiqut talab atau awaiq fit talab. Oh, na'am, Ustaz. Beberapa penghalang yang bisa merusak perjalanan seseorang dalam talabul ilmu. Nah, bisa disebutkan, Ustaz? Nah, tentunya mungkin kita akan sebutkan beberapa yang penting. Nah, yang terpenting mungkin yang terjadi, terpenting Ustaz. Dan yang terutama nomor satu dan segalanya adalah ketidakikhlasan seseorang di dalam ilmu, jalan ilmu ini. Karena ikhlas kita tahu segalanya. Dan tujuan hidup ini, tujuan kita diciptakan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya. Disebutkan oleh para ulama salaf terkait hal ini, man talabal ilma lighairillah mukira bihi. Orang siapa yang menuntut ilmu tanpa keikhlasan, maka dia akan termakari. Dia akan ada makar-makar jelek yang akan menimpa dia walaikubillah. Ketika sudah niatnya bukan untuk Allah, bukan untuk membenahi dirinya, bukan untuk mengangkat kejahilan pada dirinya, bukan untuk akhiratnya, tapi tendensi-tendensi lain duniawi. Pribadi, dia akan terkena makar, sehingga tanpa dia sadari dia semakin jauh menyimpang dari siratal mustaqim. Padahal dia menuntut ilmu. Pada menuntut ilmu ini, sama-sama menuntut ilmu. Dan betapa banyak kita mendapati orang-orang yang semacam ini. Dia menuntut ilmu, dia duduk di majelis mungkin sama dengan yang lain, tetapi karena keikhlasan ini hilang darinya, tiba-tiba saja kita dapati dia telah jauh di seberang sana, meninggalkan siratal mustaqim dan para ulama ahlu sunnah. Nah, mungkin awal berikutnya yang mungkin sering ini terjadi yang pertama, yang kedua, yang menjadi penghalang pula dalam ilmu, adanya ghurur bin nafs wal ujub. Apa itu, Ustaz? Adanya orang itu merasa bangga dan istilahnya pede terhadap dirinya sendiri. Merasa apa yang ada padanya lebih dari orang yang lainnya, merasa sudah cukup dengan kemampuan ilmiah yang ada pada dirinya. Cenderungnya yang semacam ini dia gak mau dan merasa gak perlu untuk rujuk kepada para ulama, masyai-masyai yang jauh lebih mumpuni dan lebih matang ilmunya. Merasa dirinya bisa dan segala-galanya dengan kemampuan yang dia miliki. Gurur mengakibatkan banyak yang terjebak dalam kehancuran dan kejelekan. Ini mendeteksi gurur, ujub dan lainnya bagaimana, Ustaz, dalam hati kita? Tentunya ada tanda-tanda yang korinah-korinah yang menunjukkan adanya ghurur dan ujub pada seseorang. Misalnya saja antara lain, karena keterbatasan waktu kita, yang para ulama sebutkan ungkapan yang sering kita dengar. Bagaimana orang mengatakan, ambil kebenaran, ambil yang baiknya, tinggalkan atau buang yang jeleknya. Ini sering kita dengar, sering kita dapat. Iya, Ustaz, betul. Di mana orang didoktrin, hadiri saja semua majelis. Pokoknya siapapun yang bicara, kamu datangi, kamu dengarkan. Atau kalau itu kitab, baca dari kitab apapun sudah. Buka cakrawala dirimu, perluas, baca semuanya, baca pengetahuanmu semuanya. Tidak ada filter, tidak ada saringan. Lalu nanti ini yang mereka katakan, ambil yang baiknya, kamu buang, kamu tinggalkan yang jeleknya. Ini ghurur dan ujub. Tradisi mana, Zat? Munculnya karena kepercayaan diri yang berlebih. Merasa terkubur dengan dirinya sendiri. Merasa bisa menyaring begitu. Merasa bisa memilah. Ternyata dia termakan syubhat, ternyata dia menyimpang dan menyalahi kebenaran. Karena para ulama kita bukan demikian, para ulama a'immah salaf sangat khawatir, mereka enggak mau mendengar dari ahlul bid'ah, mereka tutup telinganya. Mereka perintahkan dibakar kitab-kitab ahlul bid'ah yang menyalahi manhaj yang hak ini. Nah, itu mungkin yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana ketika seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu itu istijjal. Apa nih istijjal, Zat? Istijjal yaitu tergesa-gesa atau terburu-buru. Istijjal utamarah, tergesa-gesa untuk mendapat hasil dari ilmu yang dia pelajari. Hal ini juga bisa menjadi penghalang besar bagi dirinya. Baru dia belajar sekian tahun atau baru belajar kitab, dia inginkan dirinya mencapai tingkatan tertentu yang sulit baginya. Makanya Rasulullah SAW sebutkan wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan proses belajar. Perlu kesabaran, perlu ketekunan. Sedikit demi sedikit dari satu kitab. Sabar gitu saja. Sabar meniti, meniti jalan ilmu ini. Tidak bisa tergesa-gesa. Hanya antara lain ungkapan para ulama dalam bab ini. La tadazzabab qabla an tatahashram. Janganlah kamu menjadi zabib, kismis sebelum kamu menjadi anggur matang. Prosesnya anggur itu mentah, dia jadi anggur matang, baru kemudian berubah menjadi kismis kering. Artinya jangan kamu loncat tiba-tiba ingin jadi anggur kering kismis, sementara belum juga kamu menjadi anggur yang matang. Dalam kalender perlu sabar, tidak boleh tergesa-gesa segalanya, terutama dalam ilmu. Mungkin itu beberapa. Masya Allah, ada tiga tadi, tiga poin yang disampaikan oleh satu sama terkait dengan hambatan-hambatan penuntut ilmu yang merupakan nasihat yang mulia bagi kita, yang tentunya bisa kita camkan, yang mungkin berharap kita mengantisipasi dari hal-hal yang tadi telah disebutkan oleh Ustaz Usama. Saya ada pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Tentunya ketika mengalami proses talabul ilm itu kadang-kadang tidak sedikit dari kita mengalami masa futur ini, Ustaz. Masa manakala saat-saat kita tidak semangat. Apakah ini wajar, Ustaz, yang demikian itu? Kalau memang ada terjadi demikian, apa solusinya, Ustaz? Itu wajar dan manusiawi. Artinya sebatas dia bosan atau jenuh. Bukan bosan. Apabila jenuh artinya dalam tarikul ilm, manusiawi, wajar. Hanya saja tentunya bagaimana dia memanage agar kejenuhan itu tidak menyeret dia kepada mafsada dan kejelekan yang jauh lebih besar. Maka hendaknya dia hadapi itu dengan banyak doa kepada Allah agar tidak terseret kepada hembusan dan godaan-godaan syaitan. Hendaknya dia terus mendekat kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang lebih matang dari dia, untuk berbagi faedah, untuk mendapat solusi, nasihat, bimbingan yang semacam itu. Demikian pula membaca, banyak-banyak membaca biografi dan sirah para ulama, terutama tentunya sirah Rasulullah SAW, para sahabatnya dan para ulama setelah itu. Ini menggugah semangat kita, mencambuk diri kita untuk lebih semangat. Jangan sampai kejenuhan itu membuat dia meninggalkan jalan ilmu ini. Nah, Ustaz. Berikutnya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah ini dari, nah alhamdulillah dakwah salafiyah ini sudah pada memasuki sekian segmen masyarakat. Dan tidak sedikit dari teman-teman kita ikhwan salafiyin ini dari siswa maupun mahasiswa. Ya. Nah, oleh karena itu kami ingin nasihatnya dari antum terkait dengan teman-teman yang baikkah masih statusnya siswa atau mahasiswa saja. Karena mungkin di antara beliau-beliaunya banyak mengalami mungkin hambatan-hambatan atau godaan dan lainnya ketika berada di lingkungan, mohon maaf, di lingkungan sekolah formal tentunya saat baik ketika di SMA maupun ketika ada di universitas dan lainnya ini. Bagaimana nasihat untuk antum, Ustaz? Ya, istain billah. Hendaknya mereka meminta pertolongan kepada Allah selalu agar terbimbing langkahnya. Nah, yang tentunya kembali kepada apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwa selama kita dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan halaqat-halaqat ilmu yang ada, mudah-mudahan dengan itu kebaikan tidak akan jauh dari kita. Kita tergoda, kita terfitnah, kita menghadapi sekian cobaan di luar sana, tapi dengan dekatnya kita kepada majelis ilmu akan terobati, terbenahi, terbimbing. Nah, dengan majelis ilmu itu kita akan tahu aib diri kita. Dengan majelis ilmu itu kita akan mengenali kekurangan-kekurangan kita. Nah, sehingga terselamatkan orang biidnillah dari sesuatu yang merusak agamanya. Baik, jazakallahu khair kepada Ustaz Usama Mahri, Mutir Mahat As-Sunnah di Jundrojo Malang. Kita telah mendengarkan untian-untian nasihat dari beliau dalam segmen Rahmah di radio tercinta kita ini, Radio Rasyid. Alhamdulillah, tentunya para pendengar sekalian, sahabat-sahabatku di Radio Rasyid telah mendengarkan nasihat yang agung dan mulia dari beliau. Tentunya tidaklah yang tersisa dari kita kecuali beramal dengan apa yang beliau nasihatkan. Baik radio, baik para pendengar sekalian, sahabat-sahabatku di Radio Rasyid, karena kesibukan dari para asatidah yang begitu padat di Daur Asatidah ini, kita cukupkan segmen kita untuk kali ini. Yang kedua, alhamdulillah kemarin kita telah mewawancarai, mendapatkan faedah dari Al-Ustaz Muhammad Umar Asewet, mudir dari Mahdi Al-Sunnah di Cirebon, dan kali ini alhamdulillah Allah mudahkan kita bertemu dengan Al-Ustaz Usama Mahri, mudir dari Mahdi As-Sunnah di Jendrojo Malang. Dan insya Allah berikutnya semoga kita berdoa, kita akan berusaha mendapatkan faedah-faedah dari asatidah-asatidah kiabar lainnya di sela-sela beliau menuntut ilmu di daurah asatidah di Mahad Al-Ansor Yogyakarta ini. Baik, dan jazakallahu khair Ustaz Usama atas faedahnya yang tadi disampaikan, Ustaz. Barakallahu fikum wa wafakakumullah lima yuhibu wa yardah. Nah, Ustaz Fadl, barangkali Ustaz mau meneruskan aktivitasnya. Baik, kita tutup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.